melanjutkan pelajaran kita membahas tentang Kitabul Mar'ah atau Durusul Mar'ah, yang insya Allah pembahasannya akan masuk bagaimana tata cara pelaksanaan memandikan mayat bagi para wanita. Tak pula di awal majlis ini kita memberikan dorongan dan motivasi kepada para talibat semua untuk membiasakan dan mengisi waktu-waktunya keseharian dengan banyak mengucapkan salam-salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agamanya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu serta bersemangat dalam pelajari dan mengamalkan dan mengamalkannya. Para talibat dan akhwat Madrasah Marasalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah membahas tentang topik tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah. Ya, buku ini walaupun pelajar ini mungkin terulang ya karena kita sudah membahas beberapa pembahasan sebelumnya, tapi tidak mengapa untuk menyempurnakan ilmu kita yang telah berlalu dan juga sekaligus untuk memurajaah ya pelajaran-pelajaran telah kita pelajari dan untuk mungkin ada bahasan-bahasan yang belum terkupas ya atau juga mungkin ada bahasan yang belum sempurna dalam menjelaskannya atau kita pahami masalahnya, maka tidak masalah di dalam sebuah majlis ilmu jika pembahasan-pembahasan itu terkupas pada kesempatan yang lain atau terulang pada kesempatan kali ini. Para akhwat dan para talibat Madrasah Salian muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita adalah suatu kemuliaan agama kita ini, yaitu adanya metode cara ataupun tuntunan di dalam memperlakukan manusia. Bahkan saat meninggal pun Islam memiliki cara-cara yang sempurna di dalam memperlakukan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada sekelompok orang berbicara tentang HAM, hak asasi manusia, maka tidak akan pernah didapatkan sesempurna hak asasi manusia yang Allah jelaskan di dalam Islam. Nah itu suatu, ini pola pelaksanaan mayat, penyelenggaraan jenazah, itu hanya ada dalam Islam. Itu hanya ada dalam Islam dengan cara yang sangat rapi, dengan cara yang sangat sempurna, dengan cara yang sangat mulia, begitu ya, bagaimana memperlakukan manusia ketika setelah dia wafat. Kalau kita tinjau ajaran agama lain, banyak yang tidak manusiawi, bahkan ada yang mungkin sebagian ajaran agama membakar, dan bahkan sebenarnya kita justru berlindung dan memohon perlindungan agar jiwa kita di masa hidup maupun setelah meninggal tidak disentuh oleh api neraka. Dan juga di dalam penyelenggaraan sebagian pembakaran dalam ajaran sebagian agama, itu biayanya bukan hal yang mudah dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kemampuan. Sementara dalam Islam adalah sangat mudah dengan penuh cara-cara yang sangat moralis ya, humanis ya, dalam memperlakukan orang manusia yang telah meninggal. Kalau kita tinjau ajaran-ajaran agama lain ya, seperti yang di dalam sebagian ajaran agama itu mereka bakar, mereka simpan atau mereka perlakukan diawetkan segala macam, ada sebagian budaya yang masyarakat ditempatkan gunung di mana-mana, ini memperlakukan tidak manusiawi sekali sebetulnya, tidak humanis ya, tidak humanis dan tidak juga sebagai memperlakukan sebagai seorang itu bagaimana harusnya. Maka di dalam Islam seseorang walaupun sudah meninggal dia tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena gitu, apakah itu dipatahkan ataupun tidak dihormati jasadnya, tidak boleh demikian. Nah ini dan dikuburkan dalam tanah dalam bentuk yang sangat terhormat ya, ada kafannya, kemudian ada lahatnya ditimbun dengan ukuran dalam tertentu dan segala macam. Justru sebagian orang ajaran ada atau budaya atau sebagian agama malah menjadikan sebagai mumi dan dipelihara, apalah artinya, dan kemudian dalam bentuk yang sangat menjijikan ditampilkan mayat-mayat yang sudah tidak lagi ya, bahkan mungkin menimbulkan asumsi-asumsi negatif dalam pikiran-pikiran manusia. Maka syukurlah kita, bersyukur sekali kita ya mendapatkan ajaran yang sempurna ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang perlu kita sadari sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya kita berada dalam agama-agama seperti demikian, tentu bagaimana kita tersiksanya, bagaimana terbebankannya keluarga kita. Karena untuk acara-acara penyelenggaraan yang mereka lakukan itu butuh dana yang cukup besar sekali. Dan oleh sebab itu ajaran agama kita, agama yang telah sempurna, tidak perlu lagi kita tiru-tiru, kita lengkapi dengan ajaran agama apapun ataupun budaya apapun. Ya, maka dari itu banyak sekali tuntunan ketika seseorang mendapat musibah dan ada tuntunannya apa yang harus dilakukan oleh dia. Ya, ketika dia seorang meninggal, apa saja kewajiban muslim lain, aturan yang sangat indah. Kembali kita ingin menjelaskan ya betapa indahnya agama kita. Kita ingin menjelaskan bahwa ketika kita melihat ada tuntunan-tuntunan demikian detailnya dalam agama kita, tentu membuat kita untuk semakin ingin belajar, ingin mengetahui ajaran agama ini. Karena dalam setiap tuntunannya membawakan kebaikan untuk manusia, untuk alam, untuk sekitarnya, ya, untuk kehidupan semua masyarakat. Gitu. Maka tidak satupun yang disyariatkan dalam agama kita, kecuali di dalamnya terdapat apa namanya tuntunan-tuntunan yang sangat mulia. Nah, ini satu pelajaran kita ambil. Ya, sementara kalau kita lihat di sebagian ajaran agama lain, ketika pelaksanaan perayaan kematian yang membakankan uang yang harus tersedia sekian, kalau tidak mayat yang disimpan dulu, ya kemudian banyak hal-hal yang tidak manusiawi sebenarnya kadang-kadang dilakukan, ya, dibakar dan semacamnya. Itu sebagaimana ajaran sebagian agama tentunya. Tapi itu satu hal yang perlu kita ketahui bersama, di mana menunjukkan betapa tuntunan agama kita adalah agama yang sangat mulia, agama yang sangat memanusiawikan manusia, ya, yang sumat humanis atau yang benar-benar memiliki aturan sempurna dalam masalah HAM. Ya, ini yang ingin kita tegaskan. Kemudian satu hal lagi adalah perlu kita ingatkan ke kita bersama, harus ingat itu bagaimana harusnya kita harus belajar agama ini agar kita benar tepat dalam melaksanakan. Karena pelaksanaan mayat ini, penyelenggaraan ibadah sebenarnya yang ada tuntunannya, ada ketentuan-ketentuannya, bukan dilakukan dengan ala kadarnya atau semau-maunya atau dengan ijtihad ataupun dengan apa namanya variasi atau media apa istilahnya, melakukan tindakan-tindakan semau saja. Tidak demikian, ada tuntunannya yang harus kita pelajari, bagaimana pola memandikan mayat, bagaimana mengkafankannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Begitu teliti dan yang sangat rapinya agama kita yang mulia ini, itu ya satu hal yang kita harus pelajari dan kita harus mengerti, ya. Ketika kita dapat kesulitan, mungkin di antara kita ada yang meninggal saudarinya, perempuan atau anaknya atau tetangganya atau kerabatnya, orang tuanya, semuanya, tidak ada di antara kita ini yang tidak akan pernah mengalami kondisi mendapatkan kehilangan anggota keluarganya. Memang kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya, ya. Tentu kita perlu mengerti sebagai bakti kita terakhir kepada orang tua kita, hendaknya sebagai teman kita umpamanya, hendaknya kita bisa menyelenggarakan mayatnya, melaksanakan tuntunan Islam dalam menyelenggarakan mayatnya. Ini suatu pemberian, suatu penghargaan kita kepada beliau atau kepada teman kita, ya. Dan oleh sebab itu, sebagian kalau kita lihat para ulama-ulama kita, salafus saleh, itu mereka di dalam memberikan wasiat kadang-kadang siapa yang melaksanakan jenazahnya. Kenapa? Karena dia pengen pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tadi kita katakan adalah, ingat bahwa ini adalah ibadah. Bukan dengan mau-maunya kita, bukan dengan meniru-niru ajaran agama lain. Baik saat proses penyelenggaraan jenazah itu sendiri sampai dikuburkan, maupun setelah dikuburkan. Karena banyak lagi ritual-ritual yang tidak ada sumbernya dalam Islam, dilakukan oleh sebagian masyarakat kita setelah mayat tersebut dikuburkan. Nah, ini hal yang perlu kita pelajari. Atau sebagian bersumber dari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang tidak kuat, ya. Nah, atau sebagian lagi adalah sebetulnya adalah terpengaruh dengan ajaran agama lain. Nah, ini perlu kita ketahui dan kita pelajari bersama agar kita dapat mengerti dalam melaksanakan, ya, ibadah-ibadah ini. Karena ibadah bagi kita, ya, ibadah bagi kita dan bahkan menunjukkan kewajiban, ya, fardu kifayah di dalam ajaran agama kita. Dan di sini juga sekaligus kita menyadari bahwa manusia ini adalah kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari pertolongan orang lain. ya, semenjak kita lahir, awal kita lahir harus ada bidan yang membantu kelahiran kita, kemudian nanti setelah itu ada bantuan-bantuan lain kita butuhkan kepada manusia, saat kita mulai beranjak berjalan, kita mulai menyusu dan seterusnya, dan tidak pernah hidup kita ini terlepas dari ketergantungan kepada orang lain. Maksudnya pasti ada hubungan yang kita saling membutuhkan satu antara lainnya. Jadi kalau ada orang bagaimanapun dia kayanya pokoknya ya, tapi kalau dia tidak ada orang yang mau menyenggarakan mayatnya, apakah dia bisa menguburkan dirinya sendiri? Nah, tidak ada orang yang bisa menguburkan dirinya sendiri, ya kan? Pasti dia butuh kepada kerabat dan atau orang lain yang bisa membantu penyenggaran mayatnya. Kalau dan ini menunjukkan bahwa segala-galanya bukan diukur dengan harta. Nah, ini yang perlu juga kita kesadari. Jangan karena kita ketahui orang berpangkat berbuat semena-mena, atau orang kaya berlagak dengan sepuasnya dan semena-mena atau membanggakan harta kita. Ingatlah, ketika kita sudah terbujur, ya, nyawa telah ditinggal, meninggalkan jasadnya, dan siapakah yang bisa mengangkat Anda ke tempat pemandian, mengapankan Anda, atau menyolatkan Anda, atau menguburkan Anda, siapa yang bisa? Itu adalah Anda butuh kepada orang lain yang mesti kita saling bekerja sama. Maka ketika kita masih kuat, dan biasakan juga kita ikut andil di dalam penyelenggaraan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, umpamanya ikut aktif maksudnya di masyarakat, ikut memandikan jika kita bisa, kemudian juga menyolatkan, mengapani, kita ikut, sehingga nanti ketika orang, ketika kita yang berada pada posisi mayat, sebagai seorang mayat, orang lain pun aktif ya, membantu kita dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pelaksanaan mayat kita atau jasad kita yang telah terbujur. Nah, sebetulnya banyak sekali ya pesan-pesan yang perlu kita sadari dari mempelajari masalah agama ini sebelum kita masuk kepada topik rincian tentang pelaksanaan penyelenggaraan mayat ya. Nah, itu tentu yang lebih penting lagi adalah yang semua harus kita sadari, kita hakikatnya sedang melangkah menuju kematian itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita bicara masalah penyelenggaraan mayat, kita lupa ya apa yang kita persiapkan kalau seandainya kita yang menjadi posisi sebagai seorang mayat, menjadi seorang mayat, apa bekal yang telah kita siapkan? Atau kita masih merasa muda, masih jauh kematian di mata kita ya, masih jauh kayaknya gitu kan, ibaratnya perjalanan ini masih jauh di ujung sana, nah, kematian masih belum mendekat. Tidak demikian. Ya, kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu di antara kita akan menghadap ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kita katakan adalah bekal kita ketika saat-saat kita telah berakhir di dunia ini, apa yang akan kita bawa untuk menghadap kehidupan yang abadi di hadapan sisi Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Ya, hakikatnya kita semua sedang melangkah ke arah kuburan, melangkah kepada ajal kita. Ya, pelan-pelan secara tidak disadari, walaupun kita mungkin terbaring tidur di atas kasur, sebetulnya detik-detik yang kita lalui, menit-menit yang kita lalui, itu ada selalu yang berproses mengantarkan kita secara pelan ke arah ajal kita, batas ajal kita, dan ke arah liang lahat kita, ke arah kubur kita. Nah, kenapa ini harus hadir di dalam diri kita? Agar kita memiliki persiapan. Ya, jangan lalai, jangan gofil, jangan terlalu terlena dengan kesenangan duniawi ini, gitu ya maksudnya. Sehingga kelalaian itu membuat kita menyesal di akhir kelak dan membawa kerugian kehidupan kita yang di akhir kelak. Itu berapa nasihat untuk diri sendiri dan kita semua, ya, yang mana sebuah kematian kita akan saling berganti. Hari ini kita yang memandikan, besok mungkin kita akan dimandikan. Hari ini kita menyolatkan, mungkin besok kita akan disolatkan. Hari ini kita mengkafankan orang, mungkin besok kita yang dikafankan orang. Hari ini kita yang memikul orang lain ke arah kubur, besok mungkin kita yang dipikul ke arah kubur. Maka yang perlu selalu kita siapkan adalah para saudariku dan para talibat madrasah masyarakat adalah amal kita. Amal-amal dan amal, itulah yang harus kita kalau pikirkan. Apa yang akan kita bawa bekal di ketika kita telah terputus dari segala kesempatan untuk beramal. Apa yang telah kita kesiapkan ketika tidak ada lagi di sana sanak saudara yang akan mengantarkan hidangan ketika kita kehaus kelaparan. Yang adanya datang dalam bentuk amal kita. Ya, naungan hanya dalam bentuk amal yang akan menaungi kita. Maka dari itu yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana keluasan, kesejahteraan, kebahagiaan setelah kita berpindah dari dunia ini. Kalau dunia pasti tidak akan ada habisnya. ya, yang namanya penderitaan, kegalauan, kesusahan, kesulitan itu tidak akan pernah terpisah, karena dunia memang adalah penuh dengan hal itu. Sebagai, dan namanya dunia karena adana binan dana atau dulu karena hinanya dunia ini. Ya, senikmat-nikmatnya dunia itu tidak akan apa namanya melebihi sedikit pun dari kenikmatan akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan dunia hanya sebentar. Baik, para akhwat dan para talibat marasal salih alamat Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut dengan pelajaran kita, yaitu ada 3 halaman atau 4 halaman insyaAllah yang akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah dijelaskan bagaimana seorang wanita dalam menyegerakan mayat di sini, ya. Aitu hal mar'ah i'lami. Ini judulnya ada al-mar'atu wal maitatu wa ghusluha wa nahwa. Jadi wanita dan mayat wanita, bagaimana menyegerakan, memandikannya dan lain sebagainya. Baik. Wahai para wanita atau wahai wanita, i'lami annal mar'ata idza matat, ketahuilah bila seorang wanita telah meninggal, fa innaha tughassal wa tukaffan kama yali. Nah, dia harus dimandikan dan dikafani dan sebagaimana berikut. Ini penjelasannya. Penjelasan ringkas tentang penyegeraan mayat wanita. Ya. Tentu sebelumnya sudah pernah kena hukum, bicara tentang hukum yang lebih rinci, ya, dalam kitab Tambihat juga pernah kita bahas bahwa yang lebih utama, yang seharusnya memandikan itu adalah wanita, sama wanita. Karena ada sebagian mengatakan bahwa anak laki-laki lebih afdal memandikan ibunya. Tidak demikian. Yang lebih afdal itu ada perempuan memandikan ibunya, iya. Atau suami memandikan si bolanya. Tapi kalau anak laki-laki itu tidak boleh memandikan ibunya. Kenapa? Karena atau ada aurat yang perlu dijaga di sana. Ya. Maka walaupun ada sebagian pendapat demikian, tapi yang rajih adalah di mana ketika Rasulullah meninggal putri beliau, Rasulullah tidak langsung mandikan putrinya. Yang mandikan adalah para ummahat sahabiyat. Baik. Idza ghassaltil mar'atal maitah, apabila engkau wahai wanita mandikan seorang mayat wanita, fa innaha tughassal salasan. Nah, tentunya apa? Boleh dimandikan 3 kali atau 5 kali. 5 kali disiram atau lebih dari itu. Jadi caranya begini. Tuntunannya adalah diudukkan dulu, dimulai dari sebenarnya dicuci dulu tangannya, sebenarnya kita berudu nih, ya, atau mandi besar kan, toh kita cuci tangannya mayat itu dulu, siram tangannya gitu, ya, atau bersih, kalau digosok-gosok gitu dibersihin tangannya. Kemudian setelah cuci tangan, biasanya apa yang kita lakukan adalah membersihkan giginya, ya, setelah dibersihkan giginya gitu dengan kapas semacam, kemudian adalah istinsyak, jadi membersihkan hidungnya. Nah, sebenarnya dia waktu hidup dia berwuduk gimana gitu. Setelah itu adalah diwudukan. Setelah diwudukan baru dimandikan. Ya, wudukan dulu anggota depan wajahnya, apakah 1 kali 1 kali atau 2 kali 2 kali 3 kali, semua anggota wuduknya setelah diwudukan baru disiram di bagian yang sebelah kanannya. Kemudian lanjut ke tengah, kemudian ke kiri. Nah setelah itu dibersihkan. Kemudian kalau bisa didirikan, jadi angkat sedikit punggungnya begitu, biar kotorannya itu ada yang keluar. Nanti tangan yang memandikannya harus pakai sarung tangan atau kapas atau alas atau kain gitu dibalut juga bisa. Nah, itu dibersihkan tempat keluar kotorannya, disiram pakai gayung gitu, dengan ditutup kain juga di atasnya, ya, itu kainnya diangkat oleh teman lain yang memegangnya, kemudian disiram gitu, ya, tubuhnya disiram. Jadi tidak boleh dibuka telanjang begitu mayat perempuan itu, nggak boleh. Dia harus tutup kain di atasnya, kemudian di bawah kain itulah disiram gitu, ya. Disiram bawah kain itu, digosok di bawah kain juga. Jadi yang main tangan kita membersihkan mayat itu. Ya, tidak dibuka kemudian digosok dengan bebas begitu, tidak. Ya, dia harus tetap di bawah kain. Di bawah kain itulah kita gayungnya kita siramkan airnya, lalu kita sabunkan, kan. Setelah disabunkan dikasih air tadi dicampur dengan apa? Bidara, ya. Bidara sebagainya, atau juga boleh sabun cair dicampurkan, kemudian digosok, dimandikan. Setelah disiram pertama, terus siram kedua juga mulai dari di bagian yang kanan, ya, siram bersih umpamanya. Atau masih kalau belum bersih juga umpamanya karena badannya lebih kotor atau gimana, ya, boleh juga 3 kali lagi disiram lagi, ya, sampai 5 kali atau sampai 7 kali disiram dengan persediaan tadi, ya. Nah, itu tuntunan secara ringkas tentunya, ya, secara ringkas memang kapu barus, ya, supaya harum airnya. atau boleh saja yang serupa minyak wangi atau apa gitu. Nanti setelah itu baru disiram ke mayat itu maju. Untuk yang terakhir biar mayat tadi juga dengan baunya yang tidak mengeluarkan bau apa-apa, tapi justru malah mengeluarkan bau yang harum gitu. Nah begitu, itu saat mati aja kita juga bersihkan demikian rupa ya. Apalagi saat hidup untuk manusia lebih membersihkan diri gitu ya. Terutama itu membersihkan diri dari dosa yang lebih penting. Tapi tentu praktek-praktek ini sejatinya kita berharap para umahat dan para akhwat, para talibat mempraktekkan ya, mempraktekkan sesama teman gitu. Air di ember, ada gayung gitu ya, apakah itu memakai boneka atau memakai batang pisang atau apa juga bisa lah gitu ya, sederhana. Tapi dengan cara-cara dipraktekkan, karena kalau tanpa dipraktekkan kadang-kadang ragu ya saat prosesnya secara langsung. Baik, jadi boleh dimandikan itu sebanyak 7 kali maksimal ya, sebagaimana disebutkan, atau 5 kali atau 3 kali ya, witir. Yaitu dalam diutamakan yang bentuk ganjil jumlahnya. Baik. Kemudian tentu juga tangan kita tadi dibalut pakai kain, potongan kain itu biasanya begitu ya. Potongan kain kapan atau kain apa yang dibasahi dengan sabun juga, ini digosok bersih gitu ya. Kain tadi bisa dikasih sabun cair ataupun di atas bagian kemaluan perut semacam itu juga kita bersihkan, tapi tangan kita tetap pakai alasnya, tidak secara langsung pakai alas gitu deh. Soalnya seperti itu. Baik. Maka di sini disebutkan hadisnya yaitu boleh dimandikan sebanyak berapa? 3 sampai 5 atau lebih, yaitu bima in wasidrin. Nah, ini sidrin itu kata kita daun bidara. Sebetulnya itu untuk menghilangkan kotoran badan ya. Tu ja'al fil ghuslatil akhirah syai'an minal kafur. Nah, di siraman yang terakhir dari penyiraman mayat untuk dimandikan itu dijadikan dicampur airnya sedikit dengan adanya kapur barus, kalau kita kan kapur barus gitu ya, yang dipecahkan kemudian dimasukkan ke air supaya airnya harum. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah, jadi yang jadi pokok bahasan di sini itu hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dia berkata, dakhala alaina Rasulullah SAW hina tufiyat bintuhu. Ya, Rasulullah SAW menemui kami ketika wafat putri beliau ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada ummahat sahabiyat ya, iksil naha salasan aw khamsan aw akthar min dzalika. Jadi mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 atau lebih dari hal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ra'aitun dzalika, jika itu butuh. Jika harus lebih bersih, lebih apa lagi, jika dibutuhkan sampai 7 kali umpamanya. Ya kalau 3 kali sudah bersih cukup, 5 kali juga cukup, tidak perlu juga takalluf itu berlebih-lebihan gitu. Cuman tergantung dari kondisi mayat, kebersihan yang dihasilkan dari melaksanakan memandikan dia. Kemudian, jadi in ra'aitu nadzalika, kalian melihat hal itu diperlukan, kata Rasulullah SAW, bima ain wa sidrin, yaitu dengan air dan juga bidara. Sidrin itu bidara bahasa kita. Waja'al fil akhirah, itu dulu tentu daun bidara ya. Kalau hari ini sebagian ulama bolehkan dengan deterjen-deterjen yang membersihkan badan, ya tidak harus bidara, tapi sudah menjadi suatu disunahkan untuk di air itu walaupun ada deterjen yang dicampurkan, tapi tetap diutamakan juga ada dicampur dengan bidara. Baik, kemudian waja'alna fil akhirah kafura, ini hadis Rasul tadi, dan jadikan pada siraman yang terakhir itu kafura, kafur. Kafura itu kafur barus dari kitanya, au sya'an kafur, atau sebagian atau sesuatu daripada dari kafur barus. Baik, fa idza faraqtunna fa adhinnani. Kalau sudah selesai nanti beritahu aku, kata Rasulullah SAW. Falamma adzannahu, lalu ketika telah diberitahu oleh Rasulullah, para sahabiat, ummahat para sahabiat, Rasulullah SAW selesai mandikan putri beliau, maka Rasulullah memberikan secarik kain ya kepada ummahat tersebut, asyarnaha ya, lalu kami beritahu maksudnya di sini diberikan kain untuk dijadikan sebagai izar, sarungan di bawah, pakaian yang di bawah disebut izar ya, untuk menutup orang yang di bawah. Kemudian nanti gamis ya, pasangkan gamisnya, atau setelah itu baru dikafani dengan balutan lain. Jadi ada khimar, jadi sebagian ulama memberikan gitu, ada yang pakaian bagian di bawahnya, ada yang dari atasnya baju seperti gamisnya disarungkan. Kemudian juga itu di teori mengguntingnya juga ada ya, digunting, dilipat dua begitu. Nah, nanti isi kepalanya digunting gitu. Nanti setelah jadi mayat belum diletakkan, itu upah semuanya sudah terbentang begitu. Sudah terbentang dengan susunan, ada izarnya, ada pakaian berwarna, ada bajunya tadi. Kemudian ada juga selendangnya. Nanti setelah diletakkan, nah ini diangkat, dipasung, disarungkan begitu. Sehingga seperti gamis langsung dia, dan ini juga dilipat gitu ya. Untuk menjadi dia langsung sebagai sarungnya dia, sebagai roknya atau apa pakaian bawahannya dia. Nah, itu ringkasnya, tentunya lebih prakteknya lebih rinci tentu butuh kepada disaksikan ya, lebih langsung dipraktekkan. Taib, wal wajib, nah tapi yang wajib itu satu kali mandi, dimandikan satu kali ya, satu kali disiram semua anggota tubuh itu wajib. Yunadzab biha al-maitu wal baqi sunnah, yaitu yang wajib hukumnya satu kali minimal ya, seluruh badan mayat tadi disiram, kemudian yang atau tuh kesiraman berikutnya tadi sampai 3 kali atau 5 kali tadi adalah sunnah. Nah, bila ketika memandikan mayat ada sesuatu yang keluar daripada bagian tempat keluar kotoran itu ya, fa idza kharaja syai'un minhu ghusil maratan tsaniyah. Jadi kalau ada sesuatu masih ada terbau ya, ada yang luka umpamanya atau ada cacat atau ada sesuatu masih mengotori badannya, dicuci lagi, diulangi, dimandikan lagi gitu ya, atau dia keluar kotorannya. Wa hakadha wa yakunu ghusluha bisidrin wa witr. Jadi disebutkan tadi penjelasannya mandinya harus dengan air yang dicampur dengan bidara. Witron, witron maksudnya adalah ganjil ya. 1 kali, 2, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Nah, jadi ganjil maksudnya. Itu ya hadis Ummi Atiyah Al-Ansariyah yang telah kita sebutkan sebelumnya hadisnya, di mana Rasulullah SAW menemui para sahabiat, ummahat para sahabiat yang saat memandikan putri beliau, lalu Rasulullah memberikan petunjuk kepada para sahabiat yang sedang memandikan putri beliau, mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika hal itu dibutuhkan, kata Rasulullah SAW. Kemudian jadikan ya, dia mandikan bima ila sidrin, dan dia airnya dicampur dengan bidara, dan jadikan siraman yang terakhir itu dicampur dengan kapur barus tadi ya. Nah, lalu ketika itu Rasulullah SAW meminta bila selesai beritahu saya nanti, kemudian Rasulullah SAW memberikan potongan kain ya untuk dijadikan pakaian yang sebagai kafan bagi mayat tersebut. Nah, dan dari sini kita melihat oleh kata beliau, wa'alami annal mauta haq annal mauta haqqun fasta'idilahu. Nah, cuma sedikit di sini beliau memberikan pesan singkat, wahai para wanita, ketahuilah kematian itu suatu hal yang pasti, maka bersiaplah. Yang tadi telah kita sebutkan sedikit di awal pelajaran kita, pelajaran terpenting bagi kita adalah ketika membahas cara pelaksanaan memandikan mayat yang harus di benak kita, jangan hendaknya memandikan orang, tapi bagaimana kita dimandikan orang. Jadi maksudnya agar kita menyadari bahwa kita adalah akan diproses sedemikian rupa saat kita meninggal dunia. Baik. Kemudian setelah itu jelaskan yang kedua adalah wa idza ra'aitil al-mughassila an taghsilaha sab'an. Jadi bila ibu-ibu yang memandikan mayat wanita tadi memperdapat perlu dimandikan 7 kali, maka boleh hal itu berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi. Ini hadis Ummu Atiyah diulang 3 kali, di ini lebih atau 4 kali di sini berulang-ulang berapa hal ya. Untuk menjelaskan di mana Rasulullah SAW tadi ketika putri beliau wafat, beliau menemui para ummahat yang sedang mendidik putri beliau dan memberikan arahan bagaimana tata cara pelaksanaan mandi memandikan mayat perempuan tersebut. Ya, tadi disebutkan itu mandi 1 kali, 2 kali dimandikan atau 7 kali. Ya, jika hal itu dibutuhkan, kemudian airnya untuk memandikan itu dicampur dengan bidara. Ya. Kemudian siraman yang terakhir kalau bisa dicampur dengan apa? Dengan kapur barus ya. Kemudian setelah itu Rasulullah meminta jika kalian sudah selesai nanti tolong apa namanya beritahu aku, kata itu Rasulullah SAW beritahu oleh para umat sahabiat, diserahkanlah sepotong kain untuk dijadikan sebagai kafan yang pada bagian-bagian tertentu pada putri beliau yang meninggal saat itu. Baik. Kemudian di ketiga di sini antakun al-ghaslatu al-akhiratu bima'in biduni sidrin. Nah, kalau yang terakhir enggak perlu sidrin lagi, tapi air yang bersih tadi dicampur dengan dengan kapur barus ya. Li tunadhiba bihadhil ghaslah wa dhil ghaslah wa likay la ya'liku biha syai'un wa yakun biha kafur. Nah, jadi enggak boleh lagi dicampur dengan apa? daun bidara tadi, karena harus sudah badan mayat, harus sudah bersih, tidak ada yang melengket di badan mayat apa-apapun. Kemudian setelah itu baru disiram dengan air yang murni dan campur dari kapur barus terakhir. Ini menunjukkan betapa pengelolaan mayat, ya apa, penyelenggaraan mayat itu sangat ijal sekali, sehingga supaya bagaimana tetap harum, dijaga gitu ya. Jadi bagaimana seorang muslim itu walaupun sudah meninggal dijaga kebersihannya. Ya, disukai bersih di sini, buktinya itu dikasih kafur atau kapur barus yang baunya harum. Itu tentunya campurkan ke air yang terakhir dari siramkan kepada mayat tersebut. Baik. Yang keempat dijelaskan, yubda bimawadhi'il wudhu bi an tuwaddi'aha, tuwaddi'aha. Nah, itu yang tadi kita sebutkan, pertama adalah cara pelaksanaan mandi mayat. Kita wudukan dulu. Sebelum itu tentu ada hal-hal yang disunahkan, ya. Yaitu apa tadi? Membersihkan jari-jari jemarinya. Karena waktu hidup, ya kalau wudu kita kan harus mencuci tangan dulu. Salamunan apa? Yaitu kita kan kumur-kumur. Nah, kalau mayat tentu tidak mungkin dia kumur-kumur sendiri. Tapi kita ambil kapas, kita bersih giginya, dan kita siramkan dengan gayung gitu. Kita lap, setelah itu dengan kain dibersihkan air yang kotor keluar dari mulutnya itu. Kemudian setelah itu adalah mengeluarkan kebersihan hidung si mayat tadi. Setelah hidung si mayat selesai itu baru diwudukkan. Diwudukkan ini anggota wudu semua dimulai dari muka. Mewudukkannya boleh 3 kali 3 kali atau 2 kali 2 kali atau juga boleh 1 kali 1 kali. Nah, baik. Ini diwudukkan dulu. Kemudian setelah selesai diwudukkan baru mulai disiram bagian yang kanan. Nah, caranya begini tuh biasanya. Kalau yang kanan itu kan mayat begini pokoknya. Ditelengkan ke arah kiri dia. Kemudian disiram punggung yang di belakang. Gitu. Setelah disiram tubuh yang di depan. Kemudian ditelengkan, disiram punggung yang di belakang. Supaya airnya baik. Nah, kemudian nanti disiram di tengahnya. Kemudian ditelengkan ke kanan. Disiram bagian yang ini. Sampingnya biar air juga membersihkan kena punggungnya. Setelah itu, tadi kita sebutkan imas sabun cair yang tadi. Ataupun air sabun, yang pertama tentu air yang murni tanpa ada campuran tadi ya, untuk menyiram dulu, kemudian mungkin disambah air sabun yang harus kita siramkan biar digosok pakai tangan kita yang dialas dengan balutan kain atau kapas dan seterusnya. Taib. Kemudian di sini dijelaskan summa ya, dimulai di syakil aiman, sisi kanan kemudian sisi kiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hafsah, ya, iksil naha witran, yang mandikan wanita, mayat wanita itu dengan jumlah witir, jumlah ganjil, ya, baik kana fi salasan aw khamsan aw sab'an, boleh dimandikan 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Wa kana fihi anhu qala, jadi di mana dalam ini diterangkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sedang mandikan mayat, ibna nabi bimayaminiha, mulai daripada anggota badan yang sebelah kanan dulu. Setelah tadi selesai diwudukkan, dimulaikan, dimandikan sebelah kanan. Ini juga tentu secara umum ya, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa segala hal yang baik dimulai dari yang kanan. Dan termasuk juga ini ketika kita memandikan mayat, dimulai dari bagian yang kanan. Kan kalau kita berwuduk juga dulu yang anggota badan kita, yang anggota wuduk kita yang sebelah kanan baru yang kiri kan begitu. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat motivasi optimisme, tayamun istilahnya. Yang baik, yang dimudahulukan, sehingga diatur dengan sedemikian rupa, ada aturannya. Menunjukkan bahwa Islam itu cinta hal-hal yang tayamun, yaitu yang kanan, yang baik. Gitu. Nah, kemudian, wa mawadhi'ul wudhu' minha, ya, dan bagian, anggota wudhu' dari bagian yang sebelah kanan. Wa kana fi anna Ummu Athiyah qalat, kemudian juga disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Ummu Athiyah berkata, wa mashatnaha salasa qurunin, ya, kemudian setelah nanti rambut perempuan tadi itu dikepang 3, setelah disisir, dirapikan, dijalin rambutnya, jalin 3 gitu ya, kemudian dilepas ke belakang begitu. Nah. Baik, kemudian yang kelima adalah wa yumashsha'ruha, jadi disisir rambutnya. Rambutnya baik-baik, mayat tadi itu, ya, subhanallah ya. Jadi Islam sangat memperhatikan bagaimana adab-adab dan menyiapkan mayat ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa orang mati saja perlu diperlakukan dengan baik-baik, apalagi orang hidup, ya. Dan juga kita Islam yang telah mati pun artinya udah kotor, udah kadung mati, mau ngapain dibersihkan lagi, dilempar aja ke lubang, nah demikian. Coba lihat, dibersihkan, dirapikan, apa namanya, disisir rambutnya ya. Nah, ini Islam itu rapi begitu. Sewaya jual syawal meita zofair, jadi jalin rambut perempuan tadi dijalin zofair. Zofair itu adalah dijalin atau dikepang tiga gitu ya. Kemudian baru woyulki khalfaha, kemudian dilepaskan jalinan tiga itu ke arah punggung di belakang, lurus lepas ya, tidak dibulat sanggul di sini, umpamanya disunggul di atas, bukan ya, itu maksudnya ya. Kemudian ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah juga tadi yang Al-Ansori ya. Qalat tu fi ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama hadisnya diulang lagi di sini, mengisahkan ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang dimana di akhir hadis setelah itu fadoparna sya'raha, kata Ummu Atiyah, kami jalin rambutnya ya, kemudian jadikan tiga kepangan, salah satu kurun tiga kepangan, wa'alqainaha khalfaha, lalu kami lepaskan ke arah belakang. Jadi setelah dijalin, tiga kepang itu dilepaskan ke belakang. Baik. Yang keenam adalah yuja'al sya'ru nasiyah al-matrasi dhafira. Jadi rambut bagian depan dijalin juga satu jalinan kepangan ya, supaya tidak dijalin. Jadi jadikan satu kepangan ya. Mungkin ibu-ibu lebih paham lah bagaimana membuat kepangan rambut ataupun jalin rambut tersebut. Waja'al janibah ra's dhafiratin. Jadi katanya dari tengah satu, pinggir kiri kanan satu, itu yang disebut di sini tiga kepangan di situ. Berdasarkan ini hadis Mu'atiyah tersebut. Dhafarna sya'ra binti Nabi SAW, kami menjalin rambut putri Nabi SAW, yaitu salah satu kurunin, itu tiga kepangan. Yang ketujuh adalah setelah itu, setelah selesai umpamanya itu kapannya tentu dikasih apa? Minyak wangi, ya, minyak wangi, minyak kasturi gitu ya. Ya, waktu hannatul mayit. Mayit seorang muslim diharumkan, dikasih minyak wangi gitu ya. Wa yuj'al ahlahanut akhlatun min at-tib yaj'al minhu fi qatn baina. Nah, kemudian nanti di bagian-bagian tertentu itu akan dikasih kapas yang kasih minyak harum, minyak wangi tadi, minyak wangi itu yang dicampur tadi, minyak kasturi itu diletakkan di kapas. Nah, itu nanti diletakkan di antara bagian pantatnya di belakang, sebagian bagian, bagian yang terbuka, bagian-bagian baik yang bagian depan maupun di belakang ditutup pakai kapas ya. Kemudian juga di pelipatan kakinya dikasih kapas, sipatan sini dikasih kapas, lipatan keteknya dikasih kapas, nah, begitu ya. Dan di sininya, kemudian telinga, mata, hidung, mulut itu ditempel yang kapas. Saat mengafani itu harus mengerti orang-orang tadi. Jadi kapan itu sudah disediakan, kapas itu sudah disediakan. Ya, kapas disediakan yang dibasi, dikasih minyak wangi. Gitu. Nah, di bagian-bagian itu dikasih bagian hidung, mulut, telinga, mata, ditutup kapas semua. Ya, keteknya juga, sikunya di ini. Setiap sedia di sini, lututnya begitu ya. Baik, ini dijelaskan di sini ya. Jadi diletakkanlah kapas itu di antara dua iliate ini. Di dua iliate ini adalah pantat, maksudnya di belakang gitu. Nah, iliah itu maksudnya itu ya bagian pantat kita gitu, maksud iliah. Kemudian usyaddu fawqahu, diletakkan di atasnya, ditutup ya, khirqatan, nah ataupun kain. Yang kain kapan tadi digunting, mungkin dilapisi di dalam, dikasih kapas gitu ya. Kemudian yuj'al baqiyatul qutun al-mutayyab, di kapas yang telah dikasih minyak wangi tadi itu, ala ainaihi, juga diletakkan kapas di atas matanya ya. Kemudian apalagi mankharaihi ya, mankharaihi wa fammihi ya, hidungnya, mulutnya, uzanaihi, dua telinganya dipakai kapas juga. Wawad sujudihi, dan juga tempat-tempat sujudnya, mana saya tempat sujud ini, kening juga dikasih kapas gitu ya. Maka kadang-kadang kita lihat itu dikasih kapas di sini ya. Baik. Kemudian wa maghabin al-mayt kal ibtaini. Nah, maghabin itu maksudnya sisi-sisi lain. Itu seperti keteknya, dua ketek, qurbatai, dua lututnya, dua belakang lututnya, usrati, dan juga terus pusarnya. dikasih kapas, wa ja'al minat tibi fi ra'sihi wa baina akhran, dan juga rambutnya juga dikasih minyak apa namanya wangi, ya, wa baina akhran, kemudian juga lapisan-lapisan kapannya itu, kalau di lapis 3 atau 3 atau 5 tadi, lapisan juga dikasih minyak wangi. Subhanallah, ya. Begitu harumnya mayat tersebut, ya. Kemudian dan kalau umpamanya dilumas badannya dengan minyak wangi pun boleh, ya. Tetapi tentu bagi mayat yang meninggal dalam kondisi biasa. Maksudnya bagaimana? Bukan sedang berihram. Kalau sedang berihram, sedang umroh, dia meninggal, selagi sedang berihram dia atau haji, maka tentu tidak boleh. Karena orang berihram tidak boleh memakai minyak wangi. Maka dia dikafani, tidak boleh dalam dikasih minyak wangi itu. Karena dilarang. Karena nanti sebenarnya dalam hadis, dia akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan mulabian, kata Rasulullah SAW, dan keadaan bertalbiyah dengan memakai pakaian ihramnya dia. Baik, kemudian berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini, jadi kalau mayatnya orang yang sedang melaksanakan umroh dalam keadaan berihram ataupun haji, tidak boleh diberi kapasnya tadi atau pakaiannya, kafannya dengan tidak boleh diberi minyak wangi. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, wa qasat bi rajulin muhrimin naqatuhu, ada orang yang lagi berihram, dia keinjak atau ketendang oleh ontanya, pakatalan lalu meninggal. Nah, fa'utiya bihi Nabi Rasulullah SAW, lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyebutkan, iksiluhu, mandikan dia, wa kafinuhu, dan kafankan dia, kata Rasulullah SAW, wala tughattu ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Nah, kepalanya kalau dalam keadaan ihram, ya, jadi kafannya nggak sampai di sini aja, nggak ditutup kepalanya, nggak seperti orang biasa. Nah, kemudian wala tuqarribuhu tiban, dan tidak boleh dikasih minyak wangi. Fa innahu yub'as yuhillu, ya, nanti dia ketika dibangkit dia dalam keadaan bertalbiyah, bertahlil. Baik. Yang kedelapan adalah kafan yang wajib itu adalah tentu satu lapis. Satu lapis untuk yughatti wa yastur jami'a badan, untuk menutup semua bagian badan si mayat. Ya, baik laki maupun perempuan. Itu satu lapis wajib itu mutlak, ya, dan dianjurkan, disunahkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah bahwa wanita itu dikafarkan dalam khamsati aswabin. Wanita lebih dianjurkan untuk lebih tebal kafannya, itu lapisnya yaitu 5 lapis bagi wanita, ya. Izarun, dia ada punya bagian bawahan sarung tadi itu atau semacam sarung semacam bawahan, kemudian izar, setelah khimar ada bagian atasnya sebagai jilbabnya, ya, wa qamis sebagai bajunya, kemudian wa lafatani, kemudian setelah itu adalah sebagai lafatan, sebagai tambahan di luar itu semua gitu. Nah, yang ke-10 adalah di mana tempat berdirinya imam ketika melaksanakan salat jenazah. Jenazah perempuan, imam berdiri di pertengahannya, ya, atau di pas dengan pinggangnya, pertengahan badan mayat, itu kepala mayatnya perempuan. Nah, ini kadang-kadang juga ada kekeliruan, ya. Ini disunahkan tentunya. Sebagian orang memang tidak memahami hal seperti itu. Kadang-kadang malah dia balik berdiri di dekat kepala. Jadi kalau mayat perempuan, imam sholat mayatnya berdiri di tengah atau dekat pertengahan badan dari si mayat. Dan kalau mayatnya laki-laki, itu imam sholatnya berdiri di dekat kepala si mayat. Baik. Dalam hadis Samurah bin Junduk, amnara antan matat fi batnin. Fasalla 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama wasataha. Jadi ada seorang wanita meninggal karena sakit perut, kemudian Rasulullah SAW menyalatkannya, dan Rasul berdiri ketika menyalatkan wanita itu di tengah-tengah posisi tengah-tengah mayat itu, ya. Nah, baik, yang ke-11 adalah yusannu liman ghassala al-mayt yaghtasil. Nah, ini bagi orang yang memandikan mayat ada juga disunahkan, bahwa habis memandikan mayat kita disunahkan untuk mandi. Sunahkan untuk mandi habis memandikan mayat. Ya, dulu tentu kenapa ada aturan ini? Dulu orang kan susah air, susah, ya, mendapatkan air, maka air digunakan untuk hal-hal yang fardu atau yang disunahkan saja. Maka diantara datangnya tuntunan di dalam Islam, bagi orang menyalahkan mayat dan memandikan mayat, dia disunahkan setelah selesai memandikan mayat untuk mandi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang berkata, mendengar Rasulullah bersabda, telah bersabda Rasulullah SAW, "Manggassala maitan falyaghtasil." Hadis ini kata Imam Ibnu Majah, ya, barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia juga mandi. Yang kedua belas adalah, "Ayyatuhal mar'atu i'lami annaki sawba tamutina." Nah, ini yang terakhir tentu nasihatnya, wahai para wanita, ketahuilah oleh kalian semua, bahwa kalian semua juga akan meninggal. "Fa'idha ra'aiti janazatan, fasta'idi li dhalikal maut bi kulli amalin salih." Jika engkau melihat ada jenazah perempuan atau jenazah, ya, maka bersiaplah untuk kondisi itu, yaitu kondisi kematian, dengan berbekal amal soleh. Ini sudah kita sedikit singgung tadi, ya, dan ketika kita membahas masalah penyinggalan mayat, jangan terbayang oleh kita ya, hanya menyinggalkan mayat orang lain, tapi kita bayangkan demikian kita akan diselenggarakan saat kita telah meninggal. Nah, terus apa yang harus kita bawa ketika kita meninggal? Ya tentu amal, soleh, bekal yang harus kita persiapkan. Karena perjalanan yang jauh lebih panjang dari perjalanan dunia, yang mana kehidupan tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tentu kebutuhan kita untuk di sana. Maka persiapkanlah ingin punya istana indah di surga Allah sekarang. Ingin punya kapleng yang luas di surga dari sekarang. Ingin mendapatkan kenyamanan permadani di dalam kuburnya, punya teman yang baik, itu adalah beramal soleh. Karena mayat ketika dalam kuburnya, ya, dibentangkan jika dia beramal soleh, dibentangkan dia kuburnya seluas mata memandang, kemudian diberi tikar dari tikar surga, kemudian dia diberilah pewangi ruangan kuburnya dengan wangi yang datang dari surga, yang berembus angin surga, ya, terus dia ditemani oleh amal solehnya, yang bertampan wajah yang indah, yang ganteng, yang menemani sampai datangnya hari kiamat. Itulah yang harus kita bekali hari ini. Ya, sekarang ini di dunia, jangan ke dalam alam kubur kita ya, di kamar saja mati listrik sendirian, betapa takutnya ngerinya kita rasanya. Bagaimana di alam kubur nanti yang kita tiba teriak apapun tidak akan ada yang mendengar. Kita berada dalam tempat yang sangat kecil, panas, bisa kehausan, bisa kepanasan, selama macam kondisi di sana. Bagaimana, tapi beda tentu dengan orang-orang yang beramal soleh, dia mendapatkan kondisi yang jauh berbeda. Kuburnya di luar, dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, seluas mata menjauh mata memandang, ya. Kemudian dia diberi tikar dari pemandani dari surga, kemudian dia ruangannya diharumi dengan udara yang masuk dari surga ke, kemudian juga dia melihat surga yang akan dimasukinya setiap pagi dan sore dibukakan baginya pintu surga. Tapi beda dengan orang yang beramal buruk, tentu dia akan mengalami kondisi yang sangat berbeda. Ada yang dijepit oleh kuburnya, ya. Sekarang aja jangankan dijepit, tulang kita itu bisa beradu rusuk semuanya. Kita kejepit jari aja oleh pintu betapa sakitnya. Nanti siksaan yang luar biasa adalah itu adalah himpitan kubur yang luar biasa bagi orang-orang yang berdosa. Maka kemudian jika sudah kuburan sempit, kemudian juga dia mendapatkan tempat tidurnya dari las api neraka. Kemudian datang pula yang menemani dengan bentuk yang menakutkan, kondisi yang sudah begitu sulit. Datang orang yang menemani dengan bentuk yang menjijikan, bau yang memuntahkan, luar biasa. Itu adalah amal buruknya. Maka jika kita ingin sukses, ya benar berhasil kehidupan kita di akhir kelak di kubur kita, kemudian di padang mahsyar, kemudian melewati shirotol mustaqim, ketika menerima amalan terbaik kita, semuanya adalah hal yang membahagiakan kita, maka sekarang kita harus beramal, banyak-banyak beramal soleh. Demikian para akhwat dan mati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita bahas dalam materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu ikhlas dalam beramal, memiliki semangat yang tinggi untuk beramal, dan kita selalu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang sebagai bekal kita untuk menyalali kehidupan kita, baik dunia pun di akhirat kelak. Demikian, berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim. Ya. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. Kita coba menjawab. Yang pertama adalah, "Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya memindahkan makam tanpa ada alasan yang syar'i ataupun alasan yang daruri yang mengharuskan makam dipindahkan?" Ya tentu tidak boleh. Ya walaupun tidak ada, ya kalau tidak memang tidak ada keperluan, tidak ada alasan syar'i, ya tidak, asalnya mayat itu, kuburan itu tidak boleh dipindah-pindah. Karena bagian dari menyakiti itu. ya terhadap mayat sendiri dan tidak menghormati, karena kehormatan muslim itu hidup dan juga setelah mati kita harus dijaga. Maka ketika kita ziarah kubur tidak boleh pakai sendal ketika kuburan, ya tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjak kuburan dan semacamnya. Ada adab-adabnya ketika kita ziarah kubur. Jadi kalau memang tidak ada alasannya, berarti tidak pindah, perbuatan sia-sia gitu kan, membuang harta, membuang apa yang tidak boleh. Itu jelas di dalam agama kita itu tidak sesuatu yang tidak disyariatkan seperti itu karena tidak ada keperluan. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema, apakah sebaiknya akhwat menyembunyikan status WA untuk ikhwan? Tentu tergantung ya status itu apa, dan akan lebih baik tentunya memang menghindari jalan-jalan fitnah tentunya. Selama status-status itu, barangkali dia yang harus dihilangkan oleh dia adalah untuk melacak orang yang melihat statusnya. Kalau memang status kita tidak ada status-status yang neko-neko tentunya. Kalau status-status kewanitaan tentu tidak boleh dilihat lagi jelas. Ya, tapi kalau itu isinya nasihat, yang maksud saya ini semacam, ya siapa yang baca status kita yang tidak perlu kita cek gitu ya. Sehingga juga ketika ada orang ikhwan yang mengecek status kita selama macam, kita juga tidak baper selama macam gitu maksudnya. Jadi tapi memang isinya tentu yang positif, sehat, anjuran-anjuran agama, aturan ya pelajaran ilmu lah gitu maksudnya. Taib, bismillah, bagaimana caranya untuk move on dan menerima takdir Allah atas sesuatu yang kurang kita sukai dan tidak terbayangi oleh masa lalu yang sering menghantui? Ya, masa lalu biarlah berlalu. Tidak ada kita yang tidak punya masa lalu. Maka salah satu hal yang cara setan membuat orang untuk terlalu tersiksa dan suatu bagaimana dia merugikan orang-orang beriman adalah membuat terlalu selalu diingatkan tentang dosa-dosanya yang berlalu. Maka tidak perlu lagi kita bukan memikirkan sesuatu yang masa lalu, karena masa lalu itu adalah sesuatu yang jika buruk pintu menyelesaikan sangat gampang adalah bertobat. Jika itu baik, pintu untuk menjaganya adalah kita harus berharap selalu berdoa agar diterima amal baik kita. Ya tidak ada. Solusinya kita punya. Apa yang harus kita cemaskan? Dan masa lalu tidak akan mungkin untuk bisa dikejar lagi, tidak. Sudah berlewat. Mau diapain? Kalau memang itu ada dosa, solusinya hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara mengomeli, bukan dengan cara meratapi, bukan cara dengan memikirkan itu seru, karena itu akan justru menguras pikiran kita untuk masa depan kita, untuk hal yang lebih baju, membuat kita tidak khusyuk dan beramal soleh, membuat kita terlalu terbayang-bayang hal-hal yang tidak membuat kita tidak fokus kepada hal lebih baik di masa depan kita. Justru, maka sebab itu, di antara faedahnya orang-orang beriman itu, wali-wali Allah itu kan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Rasa takut mereka tidak ada hal yang mereka takutkan ketika mereka meninggalkan dunia ini, ya karena telah mempersiapkan dengan amal soleh dan taubatnya. Kemudian tidak bersedih dari segala kesenangan dunia yang ditinggalkan saat dia wafat, dan juga tidak bersedih dengan segala dosa-dosa terlalu sudah kita menyesali, sesali dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu hanya solusi begitu saja. Mau bagaimana lagi? Ya itu adalah, dan banyak orang punya masa lalu, bukan hanya kita, di masa sahabat juga punya sahabat, punya bermasa lalu yang berdosa, buat syirik, segala macam. Ya semuanya solusinya hanya taubat kepada Allah dan sudah kita berbuat lebih baik lagi ke depan. Ya lebih optimis lagi bahwa Allah itu maha penerima taubat, Allah itu memudahkan urusan hambanya. Ya tidak perlu lagi kita memikirkan apa yang telah terjadi itu sudah takdir. Ya hanya kita menerima dan keridhaan, jika itu penderitaan dan musibah kita hanya bisa bersabar. Karena kalaupun kita berteriak, kita menangis, kita bunyi, tidak ada bisa, memang bisa memperbaiki hal seperti itu karena sudah takdir. Tapi kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, motivasi diri kita untuk hal yang lebih baik ke depan, ya. Sumpahkan hal-hal yang negatif itu, ya, ganti dengan hal yang lebih positif. Itu aja, ya. Kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kematian orang yang sangat kita cintai? Ya. Siapa yang tidak pernah kehilangan orang yang dicintai? Tentu sikap kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW ketika putri beliau meninggal, bagaimana putra beliau juga ada yang meninggal, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW bersikap? Bagaimana para sahabat? Bagaimana tuntunan Rasulullah ketika kita mendapat musibah? Karena